Salam super Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Citra dari Cikarang. Ya, si Bu Citra. Silakan. Saya mau menanyakan Pak Mario, saya kan perempuan masih berumur 20 tahunan ya. Oke. Berasal dari keluarga sangat sederhana. Saat ini menjalani kehidupan bekerja, kuliah, dan menghadapi dan menghidupi keluarga secara bersamaan. Di mana hal itu perlu melelahkan saya baik secara fisik maupun mental. Pak Mario, apakah hal yang bisa saya pegang untuk tetap fokus di jalan ini hingga saya berhasil sampai ke tujuan yang saya inginkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih, Pak. Ibu Citra yang baik, kita semua di studio ini dan di seluruh Indonesia mendoakan bagi kekuatan yang lebih besar sehingga Anda bisa mengemban tugas ini dengan baik. Pesannya adalah semua yang Anda lakukan itu kebaikan, lakukan dengan ikhlas, lalu tunggu saat di mana itu semua hanya menjadi ingatan. Semua orang-orang yang berhasil diisi dengan ingatan-ingatan indah saat mereka menderita. So, nikmati itu, jadikan diri Anda notulen yang baik bagi perjalanan hidup Anda. Saya sendiri mengharuskan diri saya mencatat perjalanan hidup sehingga kita nanti bisa menasehatkan. Saya memulai karir saya dari menggoreng tempe dengan air. Karena ayah sedang pergi menjual sepatu untuk makan hari itu, ibu sedang melahirkan di rumah sakit, saya hanya ada tempe satu tanpa minyak. Saya melihat ibu saya biasa giles itu bawang putih sama air, saya lakukan, lalu di penggorengan tidak ada minyak, kasih air. Merebus, bukan, di penggorengan. Okay? Itu waktu itu penderitaan. Sekarang itu keindahan. Semua yang dulu menyiksa itu sekarang indah dan Anda sedang dilengkapi dengan mutiara-mutiara yang menjadi kehidupan Anda nanti indah sekali. Pak, terima kasih inspirasinya Pak. Tempe di dalam penggorengan dengan air itu. Ya. Rendah kolesterol Pak. Ya. Saya buka kesempatan untuk yang di studio ya. Terima kasih ya, Anda sudah telepon tadi. Silakan. Selamat malam, salam super rekan-rekan sekalian. Selamat malam, Ibu. Nama saya Islami Arani. Yes. Pak Mario. Ya. Apa alasan dan upaya kita untuk lebih berpihak pada proses penyelesaian masalah dibandingkan dengan hasil selesai atau tidaknya, tetapi dengan tidak menjadikan masalah tersebut menjadi berlarut-larut? Terima kasih. Super sekali. Jangan perlakukan kehidupan ini case by case. Oke, okay? Banyak sekali orang yang bertanya ke saya itu tentang kasus per kasus. Sehingga dia dibantu menyelesaikan satu kasus pun dia butuh tuntunan untuk kasus berikutnya. Kehidupan ini adalah maraton yang isinya lari cepat 100 meteran. Jadi Anda tidak bisa santai, itu sebabnya gunakan sesuatu yang mengatur jangka panjang. Supaya kita menjadi solusi, jadilah pribadi yang selalu mengupayakan jalan keluar. Caranya, jangan berpihak kepada orang yang mengeluh. Dalam satu ruangan, kalau ada yang mengeluh, diam. Karena atasan Anda tidak membutuhkan satu lagi orang yang mengeluh. Iya, toh? Begitu ada yang mengeluh, diam, lalu Anda angkat tangan. Bagaimana kalau kita begini? Anda lakukan itu 4 kali saja dalam rapat bahwa Anda selalu menawarkan jalan keluar, Anda akan selalu ditanya untuk jalan keluar berikutnya. Dan itu yang menjadikan Anda bagian dari keuntungan bagi orang lain, bukan bagian dari biaya. Nah. Sudah siap Mbak muncul dengan solusi bagi rekan-rekan Anda? Sepertinya begitu ya. Super. Penanya berikut, silakan. Yes, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario, salam super Mas Yoki. Saya Afif dari Bandung. Mau bertanya, bagaimanakah cara memudahkan hal-hal yang sulit itu agar menjadi mudah, Pak Mario? Terima kasih. Ya. Sahabat Indonesia yang super, yang mudah itu dan yang sulit itu bukan kenyataan dari masalah. mudah atau sulit itu pemberitahuan mengenai orang yang mengalaminya. Orang kuat melihat sesuatu itu kecil, mudah. Bagi orang yang kecil, masalah yang sama, berat. Sudah tahu mengapa kita mengeluh itu mengumumkan kelas diri? Karena hanya orang yang lemah melihat sesuatu sulit. Lalu bilang, bagaimana kalau betul-betul sulit? Itu sebabnya kita menghebatkan diri. Kalau belum bisa, pilih pekerjaan. Kalau belum bisa, pilih pekerjaan yang belum bisa. Banyak orang kalau belum bisa, hanya mau yang bisa. Lalu kapan dia bisa untuk yang belum bisa? So, mulai dari sekarang, tanya, mana yang saya belum bisa? Oke? Okay? Ya. Tunggu dulu, nanti tepuk tangan lagi. Ini ada satu lagi. Kita itu bekerja, semua sedang bekerja, melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan orang lain. Ya. Itu sebabnya gajinya sama dengan orang lain. Serius. Mau tahu caranya naik gaji? Lakukan sesuatu yang sulit dilakukan orang. Kalau hanya 40 di Indonesia yang bisa melakukan itu, tinggi loh pangkat Anda, tinggi loh gaji Anda. Mau tahu yang lebih hebat? Yang melakukan yang tidak mungkin dilakukan orang. Tapi bagaimana kita bisa naik kelas mencapai itu kalau maunya hanya yang sudah bisa? Tepuk tangan lagi. Pak, sebelum masuk pada kesimpulan, apakah harga diri kita akan turun ketika kita mengakui bahwa sesuatu itu kita tidak pandai di bidang tersebut? Hey, kalau ada sesuatu yang saya bilang saya tidak pandai di situ, tetapi yang tidak mungkin dilakukan orang, itu bukan pengakuan kelemahan. Dengarkan ini sahabat Indonesia yang terkasih. Gagal melakukan sesuatu yang besar itu lebih mulia daripada berhasil melakukan sesuatu yang kecil. Sekarang saya tanya, kalau saya melawan